السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. Setelah beliau mengucapkan tahiyat salam, lalu beliau memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus untuk menebar rahmat bagi seluruh alam. Wa sallallahu ala alihi min zawjatihi wa dhurriyatihi. Dan salawat pula kepada keluarganya dari anak-anaknya, demikian pula istri-istrinya. Wa sallallahu ala ashabihi al-kiram. Dan salawat pula kepada para sahabatnya yang mulia. Alladzina ahsanu fahma al-islam. Yang mereka telah baik dalam memahami Islam ini. Thumma amilu bihi. Lalu kemudian mereka mengamalkannya. Fahadallahu bihimun nas. Maka mereka pun membimbing manusia dengannya. Bi'ulumihim. Dengan ilmu-ilmu yang mereka miliki. Wa bi'a'malihim wa akhlaqihim. Dan dengan amalan-amalan dan akhlak yang mereka miliki. Fada'u ila sabili rabbihim. Maka mereka pun mengajak manusia untuk menuju kepada jalan Rabbnya. Bil hikmati wal ilm. Dengan hikmah dan dengan ilmu. Wal mau'izatil hasanah. Dan dengan nasihat yang baik. Fakanu kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku. Alladzina bu'ithtu fihim. Yang aku diutus ke tengah-tengah mereka. Thumma alladzina yalunahum, thumma alladzina yalunahum. Kemudian zaman setelah mereka, kemudian orang-orang yang setelah mereka. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun 'an Ibn Mas'ud radhiyallahu 'anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu 'anhu. Faradiyallahu 'anil sahabati ajma'in. Maka semoga Allah meridai seluruh para sahabat. Wa 'anit tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan hingga hari kiamat. Alladzina ja'ala Allahu thawabahumul jannata wa ridwanahu. Yang mana mereka adalah orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan pahala untuk mereka berupa surga. Faqala ta'ala was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar. Maka Allah azza wa jalla berfirman, orang-orang yang terdahulu dari kaum muhajirin dan ansar. Walladzina ittaba'uuhum biihsan. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Radiyallahu 'anhum wa radu 'anhu. Maka sungguh Allah telah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Dan Allah azza wajalla telah menyiapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha wa dhalika al-fawzul 'azim. Mereka kekal di dalamnya dan itulah kemenangan yang besar. Amma ba'd. Adapun setelah itu. Ahmadullah subhanahu wa ta'ala wa ashkuruh. Aku memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepadanya. Alladhi yassara li liqa'a ikhwani fi hadhal masjidi wa fi hadhihi al-baldati at-tayyibah. Yang telah memberikan kemudahan kepadaku untuk bertemu dengan saudara-saudaraku di masjid ini dan di negeri yang baik ini. Wa liqa'ul muslimina ba'dihim bi ba'd. Dan pertemuan dengan kaum muslimin sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya. Yata'arafuna bainahum. Mereka saling berta'aruf, saling kenal mengenal di antara mereka. Wa yata'awanuna 'alal birri wat taqwa. dan mereka saling tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Wa yatawasawna bil haqqi was sabr, dan mereka senantiasa saling menyampaikan wasiat berupa kebenaran dan kesabaran. Hiya min a'zami an'am min Allah tabaraka wa ta'ala 'alaihim, ini merupakan di bagian dari nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada mereka. Thumma ashkur al-ikhwa al-qa'imin 'ala hadhihi ad-dawra, kemudian aku juga berterima kasih kepada para ikhwan yang telah menjadi panitia untuk mengadakan daurah seperti ini. Wal qa'imin 'ala hadha al-masjid 'ala wajhi al-khusus, demikian pula orang-orang yang mengurusi masjid ini secara khusus. Min a'dha'il hukumati waffaqahumullah, dari para orang-orang yang merupakan bahagian dari pemerintah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada mereka. Wa jami'al musyarikin fi i'dad hadzal liqa', dan siapa saja yang ikut serta dalam menyiapkan terjadinya pertemuan ini. Wa as'alullaha lakum jami'an, dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kalian semua. Fa aqul Allahumma ihfazhum bihifdzik, maka aku mengatakan ya Allah, jagalah mereka dengan penjagaan dan pemeliharaan-Mu. Allahumma syrah sudurahum, ya Allah, lapangkanlah dada-dada mereka. Allahumma ighfir dzunubahum, ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka. Allahumma wassi' arzaqahum, ya Allah, lapangkanlah rezeki-rezeki mereka. Allahumma ijma' kalimatahum 'ala al-haq, ya Allah, satukanlah kalimat mereka untuk berjalan di atas al-haq. Allahumma a'idhna wa iyyahum min al-fitan ma dhahara minha wa ma batan, ya Allah, lindungilah kami dan kalian dan mereka dari berbagai macam fitnah, fitnah yang zahir dan yang batin. Allahumma aslih halahum wa balahum, ya Allah, perbaikilah kondisi dan keadaan mereka. Allahumma atihim min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, berikanlah kepada mereka dari kebaikan yang telah diminta oleh nabimu sallallahu alaihi wasallam. Wa a'idhhum min sharri ma sta'adzaka minhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan lindungilah mereka ya Allah dari perlindungan yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung diri kepadamu. Allahumma lana wa lahum wa li jami'il muslimin, ya Allah, untuk kami dan mereka dan untuk seluruh kaum muslimin. Ayyuhal aba'u wal ikhwah, maka para bapak-bapak, demikian pula para saudara-saudara sekalian. Laqad akramana Allahu bi'a'zami ni'mah, sungguh Allah Azza wa Jal telah memuliakan kita dengan nikmat yang terbesar. Wa hiya ni'matul Islam, yaitu nikmat Islam. Qala Allah Ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum, di mana Allah Ta'ala berfirman, pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian untuk kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah cukupkan nikmatku atas kalian. Wa raditu lakumul Islam dina, dan aku telah rida Islam menjadi agama kalian. Laqad syakara as-sahabatu hadhihi an-ni'mah, dan sungguh para sahabat mereka telah bersyukur atas nikmat ini. Wa a'immatuna min ba'dihim, demikian pula para imam-imam kita setelah mereka. Fa'arafu al-Islam haqqa al-ma'rifah, sehingga mereka mengenal Islam dengan pengenalan yang sebenarnya. Thumma 'amilu bima ta'allamu min ad-dinihim, lalu kemudian mereka pun mengamalkan apa yang telah mereka pelajari dari agama mereka. Fasa'idu fid dunya, sehingga mereka merasakan kebahagiaan di dunia. وَنَالُوا الْمَرْتَبَةَ الْعُلْيَا فِي الْآخِرَةِ, dan mereka meraih tingkatan tertinggi di dalam kehidupan akhirat. وَسَعِدَتْ بِهِمُ الْبَشَرِيَّةُ كُلُّهَا, maka melalui mereka lah berbahagia seluruh manusia. فَكَانُوا رُسُلَ رَحْمَةِ, karena mereka adalah utusan-utusan yang senantiasa menyebarkan rahmat. وَرُسُلَ عُمْرَانٍ لَا هَدْمٍ, dan mereka senantiasa merupakan utusan-utusan yang membawa kemakmuran bukan kehancuran. Wa kanu rusula adlin la zulm, mereka adalah utusan-utusan yang membawa keadilan bukan kezaliman. Wa kanu rusula wafa'in la ghadr, mereka adalah utusan-utusan yang senantiasa menjaga amanah dan menunaikan amanah, bukan melakukan pengkhianatan. Wa kanu rusula ihsanin lil khalqi kullihim la isaa'ah. Mereka adalah utusan-utusan yang senantiasa berbuat baik kepada makhluk, bukan melakukan keburukan. Wa kanu rusulan lil amanah la lil khianah. Mereka adalah utusan-utusan yang senantiasa membawa amanah dan menunaikannya, bukan melakukan pengkhianatan. Wa kanu rusulan lil amni wal istiqrar la lil khaufi wal ru'b. Mereka adalah utusan-utusan yang membawa kepada umat ini keamanan dan ketentraman, bukan untuk mendatangkan rasa takut dan teror. Syamala adluhum al-muslima wa ghair al-muslim. Keadilan tersebut mencakup kaum muslimin dan selain kaum muslimin. Wa addu al-haq lil muslimi wa ghair al-muslim. Dan addu min al-ada. Dan mereka senantiasa menyampaikan kebenaran baik kepada muslim dan kepada non-muslim. Fakanu sababan li sa'adati al-bashariyah. Sehingga mereka menjadi sebab munculnya dan timbulnya kebahagiaan bagi seluruh makhluk. Wa salahil insaniyah. Dan kebaikan bagi seluruh manusia. Amaru al-insana nafsahu. Mereka senantiasa memakmurkan kebaikan kepada manusia. Bil ulumi sahihah. Mereka mengajarkan ilmu-ilmu yang benar. Wal a'malis salihah. Demikian pula amalan-amalan yang saleh. Wal khuluqil hasan. Dan mengajarkan akhlak yang baik. Wa amarul buldan. Dan mereka memakmurkan negeri-negeri dengannya. Fajama'u bainal imaratain. Sehingga mereka mengumpulkan antara dua kemakmuran ini. Ay na'am amarul buldan. Mereka memakmurkan negeri-negeri. Fakhattatul mudunal kabirah. Di mana mereka telah mengatur kota-kota yang besar. Wa man qara'a kutub at-tarikh. Barang siapa yang membaca kitab-kitab sejarah, wajada kaifa kana as-sahaba idza dakhalu al-buldan wa fatahuha. Mereka akan mendapati bagaimana para sahabat apabila mereka memasuki sebuah negeri dan mereka berhasil menguasai negeri tersebut. Hafadhu ala bunyaniha wa ashaduha. Maka mereka senantiasa menjaga bangunan-bangunan yang ada di negeri tersebut, bahkan mereka membuat bangunan-bangunan itu, bahkan meninggikannya. Wa hafadhu ala ashjariha wa zara'uha. Dan mereka senantiasa menjaga pepohonan-pepohonan tersebut, dan bahkan mereka menumbuhkan pepohonan-pepohonan dengan menanamnya. Li'annahum 'arafu jawaban muhimman. Disebabkan karena mereka mengetahui sebuah jawaban yang penting. Lisu'alin muhimmin. Untuk sebuah pertanyaan yang penting. La yazalu yashghalu balan nasi al-yawm wal 'alam kullih. Yang mana itu senantiasa yang ada di fikiran manusia secara umum. Ma huwa al-Islam? Apa itu Islam? Ma hiya usuluh? Apa itu prinsip-prinsip Islam? Ma mawqiful Islami min ghairi abna'ih? Dan apa pula sikap dari Islam terhadap selain kaum muslimin? Ma huwa al-Islamu fi 'alaqati al-hakimi bir-ra'iyyah? Dan apa sikap Islam yang menjelaskan tentang hubungan antara penguasa dengan rakyatnya? Ma huwa al-Islam fi 'alaqati al-jari bi-jarih? Dan apa pula sikap Islam yang menjelaskan tentang hubungan di antara para tetangga? Ma huwa al-Islam fi 'alaqati al-ibni bi awalidayh? Dan apa pula sikap Islam yang menjelaskan tentang hubungan antara seorang anak dengan kedua orang tuanya? Ma huwa al-Islam fi 'alaqati ar-rajuli bil mar'ah? Dan apa pula sikap Islam yang menjelaskan tentang hubungan suami istri? Waz-zawj bi zawjatihi. Dan antara hubungan suami istri, lelaki dan wanita. Ma huwa al-Islamu fi hadha kullih? Apa sikap Islam dalam perkara ini seluruhnya? Laqad kanu ahsana jawabin li hadhihi al-as'ila. Mereka senantiasa menyampaikan jawaban yang terbaik terhadap pertanyaan-pertanyaan ini. Fahimul Islam fi hadha fahman sahihan. Di mana mereka memahami Islam dengan pemahaman yang benar. Thumma amilu bih. Lalu kemudian mereka pun mengamalkannya. Walakin ata ba'dahum. Akan tetapi muncul setelah para sahabat itu aqsamun minan nas, ada jenis-jenis manusia. Al-qismul awwal la ya'rifu al-islam fi ba'd hadhihi al-umur aw fi kulliha. Jenis yang pertama adalah manusia yang tidak mengenal Islam dalam perkara-perkara ini atau pada sebahagiannya. Fa huwa jahilun bi haqiqati dinihi alladhi akramahu Allah bih. Dia jahil terhadap hakikat agamanya yang Allah Subhanahu wa taala muliakan seorang dengan Islam. Wal qismu tsani, dan jenis manusia yang kedua, alladhi akhta'a fi fahmi al-islam, adalah orang-orang yang keliru di dalam memahami Islam. Wa yadhunnu annahu 'alimun bil Islam, lalu dia menyangka bahwa dia berilmu tentang Islam. Wa annahu yad'u ilayh, dan dia menyangka bahwa dia mengajak manusia kepada Islam tersebut. Wa huwa qad dallat sabila wat tariq, dalam keadaan dia sesat menyimpang dari Islam dan jalan Islam tersebut. Wa khalafa al-Islam, dan bahkan dia telah menyelisihi Islam itu sendiri. Wa khalafa sunnata sayyidil anam sallallahu alaihi wasallam, dan dia telah menyelisihi sunnah dari pemimpin manusia ini yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khalafa ma kana alaihi as-sahabatul kiram, dan dia telah menyelisihi jalannya para sahabat yang mulia. Wa huwa yadhunnu annahu ala haqq, dalam keadaan dia menyangka bahwa dia berada di atas kebenaran. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala, maukah kami kabarkan kepada kalian tentang orang-orang yang paling merugi amalannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang sesat dalam beramal dalam kehidupan dunia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dalam keadaan mereka menyangka bahwa mereka adalah orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Qala Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu fi tafsir al-ayah, Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu berkata ketika menafsirkan ayat ini, humul khawarij, yang dimaksud dalam ayat ini adalah mereka, kelompok khawarij. Alladzina yukaffiruna al-muslimin, yaitu orang-orang yang mengkafirkan kaum muslimin. Man humul khawarij, siapakah mereka, kelompok khawarij itu? Al-khawarij humul ladzina yukaffiruna al-muslimin, Khawarij adalah sebuah kelompok yang mengkafirkan kaum muslimin. Wa yakhrujuna ala hukumatihim wa wulati amrihim, dan mereka yang melakukan perlawanan dan pemberontakan terhadap penguasa-penguasa mereka. Haula'i humul khawarij, mereka inilah yang disebut kelompok khawarij. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dalam keadaan mereka menyangka bahwa mereka adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Wa qad ja'at ahaditsu katsira 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan telah datang banyak hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fit tahdhir min al khawarij, yang memperingatkan kaum muslimin dari kelompok khawarij. Li'idami fitnatihim, disebabkan karena besarnya fitnah mereka. Wad'a'ihim annahum yuhaqqimun al qur'ana was sunnah, dalam keadaan mereka mengaku bahwa mereka berhukum dengan Al-Qur'an dan sunnah. فَوَرَدَ فِيهِمْ مِنَ الْأَحَادِيثِ مَا لَمْ يَأْتِ فِي فِرْقَةٍ مِنَ الْفِرَقِ, maka disebutkan tentang mereka di dalam hadis-hadis dengan penjelasan-penjelasan yang tidak disebutkan pada kelompok-kelompok yang lainnya. مِنْ مِثْلِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, يَخْرُجُ أَقْوَامٌ, akan keluar suatu kaum, tahqiruna salatakum ila salatihim, yang kalian menganggap kecil salat yang kalian lakukan dibandingkan salat mereka. Wa siyamakum ila siyamihim, dan kalian menganggap remeh salat puasa yang kalian lakukan dibandingkan puasa yang mereka perbuat. Wa qira'atakum ila qira'atihim, demikian pula bacaan Quran kalian dibandingkan bacaan Qurannya mereka. Yaqra'una al-Quran, mereka senantiasa membaca Al-Quran. La yujawizu hanajirahum, namun bacaan Quran mereka tidak melampaui kerongkongan mereka. Yamruquna minad-din, mereka keluar meninggalkan agama ini. Wa qala wa mithlu qawlihi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi man qatalahum aw qataluhu, sebaik-baik manusia adalah yang membunuh mereka atau yang terbunuh di tangan-tangan mereka. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hum syarru qatla tahta adimis sama'. Mereka adalah seburuk-buruk orang yang terbunuh di bawah kolong langit ini. Qala al-ulama'u fi syarh hadzal hadits. Para ulama berkata ketika menjelaskan hadis ini, limadha kana al-khawarij syarrul qatla? Mengapa kaum Khawarij disebut sebagai orang-orang yang terburuk yang terbunuh di bawah kolong langit? Wa hunaka yuqtalu min al-kuffar wal musyrikin ghayru wa kathir. Dalam keadaan di sana banyak yang terbunuh dari kalangan orang-orang kafir dan munafik. Qala al-ulama'u li anna al-khawarij. Maka para ulama menjelaskan karena kelompok Khawarij itu ashaddu dararan 'alal muslimina min al-yahudi wan nasara, lebih besar kemudaratannya dibanding kelompok atau dibanding ajaran Yahudi dan Nasara. Li'annahum yajtahiduna fi qatli kulli muslim, karena kelompok Khawarij itu mereka bersungguh-sungguh untuk membunuh setiap muslim. Laisa 'ala madhhabihim, yang tidak berjalan di atas keyakinan dan paham mereka. Wa min mithli qawlihi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La in adraktuhum la aqtulannahum qatla 'ad, kalau seandainya aku menemui mereka niscaya aku akan membunuh mereka seperti terbunuhnya kaum 'Ad. Wa min mithli qawlihi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yad'unakum ila kitabillah, mereka mengajak kalian untuk berpegang kepada kitabullah. Wa qad nabadhuhu wara'a dhuhurihim, dalam keadaan mereka telah melempar kitabullah tersebut di belakang punggung-punggung mereka. Wal ahadithu fihim kathira, dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang sifat kaum Khawarij itu banyak. Fi asahhi kutubil muslimina ba'da al-Qur'an, yang disebutkan dalam kitab-kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim. Fi sahih al-Bukhari wa Muslim, disebutkan dalam sahihul Bukhari dan sahihul Muslim. Hadza dzakartuhu, ini sengaja aku menyebutkannya. Lamma naqaltu lakum qawla Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, ketika aku menukil kepada kalian perkataan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, fi tafsir hadhihi al-aya min surah al-kahf, dalam menafsirkan ayat ini dalam surah al-kahf, wa annahum al-khawarij, dan bahwa mereka adalah kelompok Khawarij, wa laysat al-ayatu mahsuratan fihim, dan ayat tersebut tidaklah dikhususkan untuk kelompok Khawarij saja. Bal tashmaluhum wa tashmalu kull man 'abada Allah bi tariqatin batilah, namun mencakup kelompok Khawarij dan mencakup siapa saja yang beribadah kepada Allah dengan cara-cara yang batil. فهذا القسم الثاني, maka jenis yang kedua ini, وهو الذي فهم الإسلام فهما خطأ, yaitu orang yang memahami Islam dengan pemahaman yang keliru, وانحرف في فهم الإسلام, dan menyimpang dalam memahami Islam, وانحرف في فهم القرآن, dan menyimpang dalam memahami Al-Quran. هذا أشد الأقسام ضررا على الإسلام وأهله, maka orang yang semacam ini adalah orang yang paling besar kemudaratannya terhadap kaum muslimin. يقرؤون آيات الجهاد ولا يحسنون فهمها, mereka membaca ayat-ayat tentang jihad namun mereka tidak pandai dalam memahaminya. ويقرؤون آيات الشرك والكفر ولا يحسنون فهمها, mereka membaca tentang ayat-ayat kesyirikan dan kekafiran namun mereka tidak pandai dalam memahaminya. Qala ibn Umar radhiyallahu anhuma fi haqqil khawarij, berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ketika menjelaskan tentang Khawarij, dhahabu ila ayatin anzalaha Allah fil musyrikin, mereka membaca ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan terhadap orang-orang musyrik. Faja'aluha fil muslimin, lalu kemudian mereka menerapkannya kepada kaum muslimin. Ay nazzalu hukmal musyrikina 'alal muslimin, yaitu mereka menerapkan hukum yang seharusnya diarahkan kepada orang-orang musyrik, mereka mengarahkannya kepada kaum muslimin. Fakaffarul muslimina, sehingga mereka pun mengkafirkan kaum muslimin. Wastahallu dima'ahum wa qatlahum, dan menghalalkan darah-darah kaum muslimin dan menghalalkan untuk membunuh mereka. Sawa'an qatluhum bitafjir, Apakah pembunuhan yang mereka lakukan dengan cara peledakan-peledakan? Au qatluhum bightiyal, atau membunuh kaum muslimin dengan cara melakukan pembunuhan secara senyap? Au bisyaif, atau dengan pedang-pedang mereka? Au bighairi dzalik, atau dengan yang lainnya? Al-muhim an yaqtulul muslimina bi ayyi wasilah. Yang terpenting bagi mereka, mereka mampu membunuh kaum muslimin dengan cara apa saja. Fayastahilluna qatlal muslimin, sehingga mereka menghalalkan pembunuhan terhadap kaum muslimin. Wa hakadha amwalahum, demikian pula menghalalkan harta-harta kaum muslimin. Wa ashad ma yastahilluna wa yukaffirun, dan yang paling dahsyat dari apa yang mereka kafirkan dan mereka halalkan, hukumatil muslimin, adalah menghalalkan dan mengkafirkan penguasa-penguasa kaum muslimin. Wa wulata amril muslimin, dan pemerintah-pemerintah yang mengatur kaum muslimin. Fayaqtuluna wa yaghtaluna hukkamahum wa wuzara'ahum, mereka melakukan pembunuhan, dan mereka melakukan pembunuhan meskipun secara terang-terangan atau secara senyap terhadap penguasa-penguasa kaum muslimin dan menteri-menteri mereka. Wa ya'taduna bil qatli wa ghairihi ala asy-syurtati wa rijalati ad-daulah, dan mereka melakukan kezaliman dan sikap melampaui batas terhadap pegawai-pegawai pemerintahan dan terhadap para aparatur pemerintah. Wa qita'atiha al-askariyah wal madaniyah, demikian pula mereka melakukan pengerusakan terhadap fasilitas-fasilitas pemerintah. Fahum syarrun 'ala al-muslimin hukumatihim wa syu'ubihim, maka mereka adalah merupakan keburukan terhadap kaum muslimin, baik terhadap penguasanya demikian pula terhadap rakyatnya. Fayajib an yakuna al-wa'yu bi khatarihim wa'yan 'amman, maka wajib bagi kita untuk memahami hal ini secara umum. Laisa khassan bi thullab al-'ilm, dan pemahaman ini bukanlah dikhususkan hanya kepada para penuntut ilmu saja. Yajib an ya'rifa al-muslimuna rijalan wa nisa'an, wajib untuk dipahami oleh kaum muslimin, baik kaum lelaki demikian pula kaum wanita. Sawa'an fil hukumat aw fi ghairiha min al-a'mal, apakah di kalangan pemerintahan atau di kalangan yang lainnya dari berbagai instansi. Dan an tuqra'a 'alaihim ahaditsun nabiy sallallahu alaihi wasallam fil khawarij, yaitu dibacakannya kepada mereka hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang bahaya kelompok khawarij. Wa an tushraha bi kalamil ulama'il mawthuqin min a'immatis salaf rahimahumullah, lalu kemudian diberikan penjelasan kepada mereka berdasarkan keterangan-keterangan yang datang dari para imam-imam pendahulu kita rahimahumullah. Wa an yubatha dhalika 'ala an-nas fil i'lam wa ghairihi min al-wasa'il, lalu kemudian disebarkan dan disampaikan kepada manusia secara umum dalam media-media sosial dan cara-cara apapun. Wa hakadha fi hilaqil 'ilmi wa tahfidzil qur'an wa ghairihi, demikian pula disampaikan dalam halaqah-halaqah ilmu, dalam tahfidzul Quran dan yang lainnya. Wa hadza laysa min 'indi, dan permasalahan ini bukanlah datang dari diri saya pribadi. Fa mathalan al-Imam al-Firyabi rahimahullah, misalnya al-Imam al-Firyabi rahimahullah, alafa kitab Fadail al-Quran, beliau menulis sebuah kitab yang berjudul Fadail al-Quran, keutamaan-keutamaan al-Quran. وختم الكتاب فصل في احاديث الخوارج, lalu kemudian beliau ketika menulis pada bagian akhir kitab tersebut beliau menyebutkan judul khusus hadis-hadis tentang kelompok khawarij. لماذا فعل ذلك, mengapa beliau melakukan itu? لان النبي صلى الله عليه وسلم, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ذكر الخوارج بهذه الصفه, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan khawarij dengan sifat-sifat ini. Shiddatu qira'atihim lilquran, kesungguhan mereka membaca Al-Qur'an. Walakinnahum yufassirunahu ala ghairi ma arada Allah, akan tetapi mereka menafsirkan Al-Qur'an dengan penafsiran selain dari apa yang dikehendaki oleh Allah. Faqala sallallahu alaihi wasallam halaku ummati fil kitab, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan binasanya umatku ini dalam kitabullah. Wa sa'akhtasir wa aqtasir fil hadith ala mahalli syahid li'anna lahu tatimmah, Di sini saya akan menyebutkan hadis tersebut secara ringkas. Qalu mal kitabu ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, apa yang dimaksud kitab tersebut wahai Rasulullah? Kaifa yakunu halakuha fil Qur'an? Kaif? Bagaimana mungkin seseorang bisa binasa disebabkan karena Al-Qur'an? Qala qaumun yaqra'una al-Qur'an? Maka Rasulullah menjelaskan adanya satu kaum yang mereka membaca Al-Qur'an. Yata'awwalunahu 'ala ghairi ma arada Allah. Namun mereka menafsirkan Al-Qur'an dengan penafsiran yang berbeda dari apa yang dikehendaki oleh Allah. Wa dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ar-rajul yaqra'ul Qur'an. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seorang lelaki yang rajin membaca Al-Qur'an. Hatta idza fariha bihi ahluhu. Sehingga ketika keluarganya senang kepadanya. Wa ru'iyat 'alaihi bahjatuh, dan terlihat kesenangan yang ada di wajahnya. Kharaja 'ala jarihi faramahu bisyirk. Tiba-tiba dia mendatangi tetangganya lalu kemudian memvonis tetangganya dengan kesyirikan. Wa hamala 'alaihi bisayf, sambil dia membawa pedang. Faqalu ya Rasulullah man aula bisyirk. Lalu kemudian mereka bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang lebih utama untuk difonis sebagai orang musyrik? Hadza ar-rami amil marmi? Apakah yang membunuh ataukah yang terbunuh? Qala ar-rami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang membunuh. Wa qad dzakara min sifatihim, dan Rasulullah menyebutkan di antara ciri-ciri mereka, annal qur'ana ala alsinatihim ashal min al-ma', bahwa Al-Quran yang dibaca oleh lisan-lisan mereka itu lebih mudah mengalir daripada air. Lihada ba'dul ulama idza dzakaru fadha'il Al-Quran, oleh karena itu sebagian para ulama apabila mereka menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan Al-Quran, dzakaru ba'dal ahadits fil khawarij tahdhiran lil ummah, maka mereka menyebutkan hadis-hadis tentang khawarij sebagai bentuk peringatan terhadap umat ini. وفي صحيح البخاري في كتاب الاعتصام عن حذيفة رضي الله عنه, dan disebutkan dalam sahih al-Imam al-Bukhari dalam kitab al-i'tisam dari hadis Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhuma, annahu dakhala ala hilaq al-Qur'an fi al-masjid, bahwa suatu ketika beliau memasuki sebuah masjid yang di sana terdapat halaqah-halaqah. Faqal ya ma'syar al-qurra, maka Hudzaifah mengatakan, wahai sekalian para pembaca Al-Qur'an, istiqimu, hendaknya kalian beristiqamah di atas agama ini. Wa nahnu fi masjid al-istiqamah insyaallah, dan kita ini berada di masjid yang namanya juga masjid istiqamah. Istiqimu, istiqamahlah kalian. Fa innakum in istaqamtum faqad sabaqtum sabqan ba'ida, sesungguhnya apabila kalian istiqamah di atas agama ini maka kalian melangkah jauh ke depan. وَإِنْ أَخَذْتُمْ يَمِينًا وَشِمَالًا فَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا, namun apabila kalian melenceng dan menyimpang ke kanan dan ke kiri, sungguh kalian telah sesat dengan kesesatan yang jauh. انظر تدخل المسجد, perhatikanlah engkau masuk ke dalam masjid. فَشَجِدُ شَبَابًا فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ, lalu kemudian dia menyaksikan para pemuda berada di saf yang pertama. Wabiyadihimul Qur'ana yaqra'un, lalu di tangannya terdapat Al-Qur'an di mana mereka membaca Al-Qur'an. Fataqulu lahum ayyuhas syabab istiqimu, lalu engkau mengatakan kepada mereka, wahai para pemuda, istiqamahlah kalian. Man la yafham, maka orang yang tidak memahami, idza ra'aka, apabila dia melihat kamu, yaqul ma bihadzal rajul hal fi 'aqlihi syai', mungkin dia akan mengatakan, ada apa dengan orang ini? Mungkin di akalnya, di dalam akalnya ada sesuatu. Limadza la yadhhab ila asy-syabab fi asy-syawari', kenapa dia tidak mendatangi para pemuda yang berada di jalan-jalan? Yashrabuna al-haram wa yumarisuna al-haram, kepada orang-orang yang minum minuman yang haram dan melakukan perbuatan yang haram. Wa yad'uuhum ila al-istiqamah, lalu mengajak mereka untuk istiqamah. Amma haula fa fi as-saff al-awwal, adapun mereka ini para pemuda yang berada di saf pertama. Wa yaqra'una al-Qur'an, mereka sedang membaca Al-Qur'an. Wa ya'ti sahibu Rasulillah, lalu datang sahabat Rasulullah. Wa yaqul ittaqullah istiqimu, lalu mengatakan kepada mereka, bertakwalah kalian kepada Allah, istiqamahlah kalian di atas agamanya. Ay na'am, yaitu iya. Li anna hadza idzan harafa sayanharifu fil fikri wal 'aqidah, Sebab orang yang semacam ini, orang-orang yang membaca Al-Quran, apabila terjadi penyimpangan padanya, maka penyimpangan yang terjadi adalah penyimpangan dalam pemikirannya. سيفهم القرآن والإسلام خطأً. Dia akan memahami Al-Quran dengan pemahaman yang salah. وسيطبقه خطأً. Dan ketika dia akan menerapkan pemahaman tersebut juga dengan cara yang salah. وسيكون سبباً في تشويه صورة الإسلام. Dan itu akan menyebabkan menjadi sebab buruknya citra Islam. وفي تنفير الناس عن الإسلام. Dan menyebabkan manusia semakin jauh dari Islam. فانحرافه. Maka menyimpangnya orang yang semacam ini ashaddu min inhirafi sahibish shahawat, itu lebih berbahaya daripada menyimpangnya orang-orang yang melakukan syahwat. Lihadza kana as-sahaba, oleh karena itu para sahabat radhiyallahu anhum, yuhadhdhiruna haula'i min hadzal inhiraf, mereka senantiasa memperingatkan orang-orang yang semacam ini dari penyimpangan. Hal 'araftum al-jawab limadha yaqulu lahum istaqimu, apakah kalian sudah mengetahui jawabannya mengapa Hudzaifah mengatakan kepada mereka istiqomahlah kalian di atas agama ini? Li'anna nabiyyar rahmah sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi Rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladhi wasafahu rabbuhu biqaulih, yang telah disebutkan sifatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepada kalian, sungguh untuk kalian, sungguh telah datang kepada kalian dari diri-diri kalian, dari bangsa kalian sendiri, azizun alaihi ma anittum, seorang rasul yang kasih sayang kepada kalian dan dia merasa berat atas hal-hal yang memberatkan kalian. Nah, azizun alaikum anittum harisun alaikum, harisun alaikum, di mana dia bersemangat untuk memberi hidayah kepada kalian. Bil mu'minina raufun rahim, terhadap kaum mukminin dia senantiasa pengasih dan penyayang. Fahadihi sifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au min sifatih, ini bahagian dari sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fannasu idza akhta'u fi fahmi al-islam, maka manusia ketika mereka salah dalam memahami Islam, asa'u ila hadzal islam al-'azim, maka mereka telah melakukan keburukan terhadap Islam yang mulia itu sendiri. Hadzal qismu tsani, ini adalah jenis yang kedua. Ashaddu fatkan wa dararan 'ala al-islam wa ahlih, sangat berbahaya, sangat besar bahayanya terhadap kaum muslimin. Dararuhum Islam itu. Dararuhum 'ala al-islam bi umur, kemudaratannya terhadap Islam itu diketahui dari beberapa perkara. Awalan tahrifuhu wa tahrifu ahkamih, yang pertama dia akan merubah Islam dan merubah hukum-hukum Islam tersebut. Ala tarahum ya'tabiruna qatlal muslimin jihadan, tidakkah kalian melihat mereka menganggap membunuh kaum muslimin itu bahagian dari jihad? Ala tarahum ya'tabiruna al-khuruj 'ala al-hakim al-muslim jihadan wa amran bima'ruf wa nahy 'an munkar, tidakkah kalian melihat bahwa mereka menganggap melakukan pemberontakan terhadap pemerintah muslim dan membunuh mereka sebagai jihad dan sebagai bentuk amar ma'ruf nahi munkar? Wa huwa nafsuhu huwa al-munkar, dalam keadaan dia sendiri telah melakukan kemungkaran. Li mukhalafatihi al-ayat wal ahadith, ketika dia menyelisihi ayat-ayat dan hadith-hadith. Min mithli qawlihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum, dia telah menyelisihi seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan pemimpin-pemimpin di antara kalian. Qala imamuna asy-Syafi'iyyul Muttalibiyyu rahimahullah, berkata imam kita al-imamu asy-Syafi'i al-Muttalibi rahimahullah, ulil amri humul umara, yang dimaksud ulil amri di dalam ayat ini adalah para penguasa, ayul hukam, yaitu pemerintah-pemerintah kaum muslimin. Wa nuwabuhum, dan perwakilan-perwakilan mereka. Li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata'a amiri faqad ata'ani, barang siapa yang taat kepada pemimpinku maka sungguh dia telah taat kepadaku. Wa man ata'ani faqad ata'a Allah, dan barang siapa yang taat kepadaku maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Wa man 'asa al-amira faqad 'asani, barang siapa yang menyelisihi pemimpin maka sungguh dia telah menyelisihi aku. Wa man asani faqad asallah. Dan barang siapa yang menyelisihi aku maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah. Wal ahadithu anhu fi dhalika katsirah. Dan hadis-hadis tentang hal ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu banyak. Tazidu ala mi'ati hadith. Melebihi 100 hadis. والصحابة الذين رووا أحاديثه في الصلاة والصيام والحج. Dan para sahabat yang mereka meriwayatkan hadith-hadith yang menjelaskan tentang salat, puasa dan haji. هم الذين رووا أحاديثهم في السمع والطاعة في المعروف. Mereka lah yang meriwayatkan hadith-hadith yang menjelaskan tentang kewajiban taat dan mendengar kepada penguasa dengan cara yang ma'ruf. Wa tahrimil khuruj ala wali amril mus'ala wali amril muslimin. Dan tentang diharamkannya untuk melakukan pemberontakan dan perlawanan kepada penguasa-penguasa kaum muslimin. Wa wujubis sam'i wat ta'ati lahu was-sabri 'alaihi. Dan kewajiban untuk mendengar dan taat kepada penguasa kaum muslimin dan bersabar dalam menghadapinya. Walakin haula'i wa amsalahum. Akan tetapi mereka dan yang semisal dengan mereka kana dararuhum 'ala ad-din bitahrifihi, adalah mereka mendatangkan kemudaratan terhadap agama ini dengan merubah makna Islam itu sendiri. A'zamu musibatan tanzilu bil Islam, ini adalah merupakan musibah terbesar yang menimpa Islam. Hiya tahrifuhu wa taghyiru ahkamihi wa mafahimihi, yaitu merubah Islam dan merubah hukum-hukum dan makna-makna yang terdapat di dalamnya. Ja'alu min al-ghadr wal khiyanah jihadan wa butulah. Ketika mereka menjadikan pengkhianatan dan tidak menunaikan janji sebagai jihad dan sebagai kepahlawanan. Min aina na'rifu al-islam? Dari mana kita mengenal Islam? Laisa bil wirathah. Islam itu tidak hanya dikenal dengan warisan. Na'rifuhu bil Qur'an? Kita mengenal Islam dengan Al-Quran. Wabis sunnati sahihah. Dan dengan sunnah-sunnah yang sahih. Laisa hadha faqat. Namun bukan hanya dengan ini saja. Wabima fa'alahu sahabah radiyallahu anhum. Dan berdasarkan pemahaman para sahabat radiyallahu anhum. Faqad kaffara al-khawarij Ali ibn Abi Talib wa man ma'ahu min as-sahabah. Kelompok khawarij mereka telah mengkafirkan Ali dan yang bersamanya radiyallahu ta'ala anhum dari kalangan para sahabat. وقاتلوهم. Dan bahkan mereka membunuhnya. واستدلوا بآية من القرآن. Lalu mereka berdalil dengan ayat di dalam Al-Quran. إن الحكم إلا لله. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Mereka juga berdalil dengan ayat. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. لكن الصحابة الذين أنزل عليهم القرآن. Akan tetapi para sahabat yang diturunkan kepada mereka Al-Quranul Karim. وفهموا. Dan mereka memahami Al-Quran itu. وَعَمِلُوا بِهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَبَعْدَهِ. Dan mereka mengamalkannya di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sepeninggal Rasulullah. لَمْ يَفْهَمُوا مِنْ هَذِهِ الْآيَاتِ التَّكْفِيرِ. Mereka tidak memahami dari ayat-ayat ini mengkafirkan kaum muslimin. لِهَذَا قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِي بْنَ أَبِي طَالِبْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. Oleh karena itu berkata Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, وَقَدْ رَفَعُوا شِعَارَ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ. Ketika kelompok Khawarij mengangkat syiar tidak ada hukum kecuali hukum Allah. قَالَ كَلِمَةُ حَقٍّ أُرِيدَ بِهَا بَاطِلٌ. Maka Ali radhiyallahu anhu mengatakan itu adalah sebuah kalimat yang benar, namun yang dikehendaki oleh mereka adalah kebatilan. تَحْتَ هَذِهِ الْآيَةِ. Maka di bawah ayat ini. يُكَفِّرُونَ الصَّحَابَةَ. Maka mereka pun mengkafirkan para sahabat. فَكَيْفَ بِمَنْ دُونَهُمْ أَنَا وَأَنْتَ. Lalu bagaimana lagi dengan selain sahabat? Aku dan kalian. وَحُكُومَتِي وَحُكُومَتُكْ وَرَئِيسِ وَرَئِيسُكْ. Bagaimana pula dengan pemerintah? Aku dan pemerintah kalian. Pemimpinku dan pemimpin kalian. تَحْتَ هَذِهِ الْآيَةِ. Maka di bawah ayat ini. يَقْتُلُونَ دِمَاءً زَكِيَّةً طَاهِرَ دِمَاءَ الصَّحَابَةِ. Dengan ayat ini mereka membunuh. Menumpahkan darah-darah yang suci, yaitu darah-darah para sahabat. فَكَيْفَ سَيَكُونُ مِقْدَارُ دَمِي وَدَمِكْ وَدِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَهُمْ. Maka apa kadar darah-darahku dan darah-darah kaum muslimin dibandingkan di sisi mereka dibandingkan darah-darah para sahabat itu. كَلِمَةُ حَقٍ أُرِيدَ بِهَا بَاطِلٌ. Jadi itu adalah kalimat yang benar, namun yang mereka maksudkan adalah kebatilan. أعظم ما حصل من الضرر على الدين تحريفه. Perkara yang paling berbahaya yang memudaratkan kaum muslimin adalah ketika merubah pemahaman kaum muslimin. وَهَذَا يُؤَدِّي إِلَى غِيَابَ الْإِسْلَامَ الصَّحِيحِ. Ini akan menyebabkan lenyapnya Islam atau pemahaman Islam yang benar. وَانْتِشَارْ إِسْلَامًا مُبَدَّلًا مُغَيَّرًا. Dan akan menyebarnya Islam yang diganti pemahamannya. لَيْسَ هُوَ الْإِسْلَامَ الَّذِي جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَكَانَ عَلَيْهِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرٍ. Bukan Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang difahami oleh Abu Bakar dan Umar. المفسدةُ الثالثة على الإسلام بأفعالهم. Kerusakan yang ketiga disebabkan karena perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh kelompok Khawarij itu. التنفير عن الإسلام غيره غير أبنائه ينفرون عنه. Akan menyebabkan selain kaum muslimin mereka takut terhadap Islam dan mereka meninggalkan Islam. بل بعض أبنائه من جهلتهم وضعاف الإيمان تركوه. Bahkan sebagian dari kaum muslimin, dari orang-orang yang tidak mengenal Islam yang sebenarnya dan orang-orang yang tidak memahami Islam, mereka meninggalkan syariat Islam. فَشَوَّهُ الْإِسْلَامَ. Sehingga mereka memperburuk citra Islam. وَنَفَّرُوا عَنْهُ. Dan membuat orang lari meninggalkan Islam. وَحَرَّفُوهُ. Lalu mereka merubah-rubah makna Islam itu. وَبَدَّلُوهُ. Dan menggantinya dengan yang lain. ولكنهم لن يستطيعوا أن يعموا تبديله ولله الحمد. Akan tetapi mereka tidak mampu merubah Islam ini secara menyeluruh walhamdulillah. فلا يزال أهل العلم والسنة. Maka di sana ada dari kalangan para ulama, ada orang-orang yang senantiasa menyampaikan sunnah. من يقيضهم ويهيئهم الله تعالى. Orang-orang yang telah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala لبيان الحق, untuk menjelaskan kebenaran. فَقَدْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ حُمَاتًا لِدِينِهِ. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan mereka sebagai pembela-pembela agama ini. فَجَعَلَ فِي أَهْلِ الْعِلْمِ بَقِيَّةِ. Maka Allah menjadikan di kalangan para ulama ada orang-orang yang tersisa. يَنْفُونَ عَنْ دِينِ اللَّهِ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ. Yang mereka menghilangkan perubahan orang-orang yang melampaui batas dalam memahami agama ini. وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ. Dan menafikan atau membantah keyakinan orang-orang yang berjalan di atas kebatilan. Wa ta'wil al-jahilin. Dan penakwilan orang-orang yang jahil. Kama jaa fi haditsin 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hassanahu al-imam Ahmad wa ghayruh. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hadis ini dihasankan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Yahmilu hadzal 'ilma min kulli khalafin 'uduluh. Bahwa yang akan membawa ilmu ini dari setiap generasi adalah orang-orang yang adil. Yanfuna anhu tahrif al-ghalin. Di mana mereka menghilangkan dan melenyapkan perubahan orang-orang yang melampaui batas. Wantihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Dan keyakinan orang-orang yang berada di atas kebatilan dan penafsiran orang-orang yang jahil. Idzan hadha al-islam. Maka Islam ini liman arada an ya'rifahu haqqal ma'rifah, bagi orang yang hendak mengenal Islam dengan pengenalan yang sebenarnya. Fanaqulu lahu la tanzur ila af'alil muntasibin lahu wa aqwalihim. Maka kita mengatakan kepadanya, jangan engkau mempelajari Islam kepada orang-orang yang hanya mengaku sebagai muslim. Walakin unzur ila ma kana 'alaihi Abu Bakr wa Umar wa as-sahabah. Namun pelajarilah Islam seperti apa yang telah difahami oleh Abu Bakar dan Umar dan para sahabat. Adzkuru lakum ba'd al-amthilah. Saya ingin menyebutkan kepada kalian beberapa permisalan. Fi kitab al-Islam al-awwal ba'd al-Qur'an wa huwa sahih al-Bukhari. Di dalam kitab kaum muslimin yang pertama, yaitu kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an, yaitu sahih al-Imam al-Bukhari. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, من قتل معاهدا في عهده لم يرح رائحة الجنة. Barang siapa yang membunuh seorang yang kafir yang memiliki perjanjian untuk tidak saling berperang dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Unzur, hadza huwa islamu Rasulillah. Perhatikan, inilah Islamnya Rasulullah. Hadza islamu Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali. Inilah Islam yang diajarkan Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Hadza islam Abi Hanifa wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Inilah Islamnya Abu Hanifa, Malik, Ahmad dan Syafi'i. Amma alladhi yumaras al-yawm 'inda kathirin min hadhihi al-jama'at. Adapun yang kita saksikan pada hari-hari ini yang dilakukan oleh sekian banyak jamaah-jamaah. Fahuwa islamun mubaddal. Itu adalah Islam yang telah berubah. Laisa al-islam al-munazzal. Bukan Islam yang diturunkan kepada Rasulnya. Innahu islamun mubaddalun mughayyar. Itu adalah Islam yang telah dirubah maknanya. Idza kana hadzal wa'id 'ala qatli kafirin mu'ahad. Apabila ancaman yang disebutkan dalam hadis ini, ketika seseorang membunuh seorang kafir yang memiliki perjanjian untuk berdamai dengan kaum muslimin. Fakaifahum fi qatlihim lil muslimina wa li ghairil muslimin. Lalu bagaimana dengan apa yang mereka perbuat ketika mereka membunuh kaum muslimin dan juga membunuh selain kaum muslimin? Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda. Ta'ammal hadzal hadis. Perhatikanlah hadis ini. Hadza islamuna ya qaum. Inilah Islam kita wahai kaum. Qulu li abnaikum. Sampaikanlah kepada anak-anak kalian. Wa mujtama'atikum. Sampaikanlah kepada masyarakat kalian. Wal 'alam kullihi. Dan sampaikan kepada seluruh yang ada di dunia. Ba'da an tata'allamu al-islam as-sahih al-munazzal. Setelah kalian mempelajari Islam yang sahih yang diturunkan dari Allah. Qulu lahum hadza islamuna. Sampaikan kepada mereka, inilah Islam kita. Hadzal islamul mazlum. Inilah Islam yang teraniaya dan terzalimi. Hadzal islamul ladzi syuwiha bih. Inilah Islam yang telah dirusak citranya. Hadzal islam alladzi jahilahu katsirun min abna'ih. Inilah Islam yang banyak tidak difahami oleh kaum muslimin itu sendiri. Wa sa'a dhannuhum bih. Sehingga mereka berburuk sangka kepada syariat Islam. Wa sa'a dhannu ba'dihim bih. Dan mereka berburuk sangka kepada sebagian kaum muslimin. Hadzal islam alladhi yuharibuhu katsirun min a'da'ihi. Inilah Islam yang banyak diperangi oleh musuh-musuhnya. Qulu lahum hadza islamuna. Sampaikan kepada mereka, inilah Islam kami. Laisa ma 'alaihi da'ish wa al-qa'ida wa la ghayruha min al-jama'at wal khawarij. Bukan Islam seperti yang dilakukan oleh kelompok ISIS, demikian pula al-qa'ida dan yang semisal mereka dari kelompok-kelompok khawarij. Isma' kalimat nabiyil islam. Dengarkanlah kalimat yang disampaikan oleh Nabi Islam. Qala man zalama dhimmiyan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendzalimi orang kafir dhimmi. Fi malihi. Terhadap hartanya. Au damihi. Atau darahnya. Au irdihi. Atau kehormatannya. فَأَنَا خَصِيمُهُ وَحَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللَّهِ. Maka aku menjadi lawan dan seterunya pada hari kiamat di sisi Allah. لَنْ تَكُونَ خَصْمُكَ جَمْعِيَةُ حُقُوقِ الْإِنْسَانِ. Bukanlah yang menjadi seterumu dari orang-orang yang mereka dari kalangan hak asasi manusia. وَلَا الْإِمَامَ الْمُتَّحِدَةِ. Dan bukan pula dari PBB. وَلَا مَجْلِسَ الْأَمَنِ. وَلَا مَجْلِسَ الْأَمَنِ. Bukan pula dari Majlisul Aman. Wala al-ajhiza al-amniyah fi baladik. Bukan pula dari pertahanan keamanan yang ada di negerimu yang menjadi seterumu. Idza zalamta hadha al-kafir. Apabila engkau menzalimi orang kafir ini. Khasmuka sayakunu Rasulullah. Maka yang menjadi seteru dan lawanmu adalah Rasulullah. Yukhasimuka baina yadayillahi yawmal qiyamah. Dia akan melawanmu dan menjadi seterumu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuhajijuka yawmal qiyamah. Dan dia akan menegakkan kepadamu hujjah pada hari kiamat. Naam, hadha huwa al-islam. Ya, inilah Islam itu. Hadha huwa al-islam. Inilah Islam itu. Kana baina amiril mu'minin Muawiyah radhiyallahu anhu. Di hadapan pernah suatu ketika di hadapan Amirul Mukminin Muawiyah radhiyallahu an wa baina al-kuffar min ar-rum sulh wa hudna. Pernah terjadi antara Muawiyah radhiyallahu taala anhu dengan orang-orang kafir terjadi gencatan senjata. Falamma qaruba waqtu nihayatil 'ahd was sulh. maka tatkala sudah mendekati waktu berakhirnya gencatan senjata tersebut, bada'a Muawiyah yujahhizul jaysha ila al-hudud, maka Muawiyah pun memulai untuk mempersiapkan pasukannya di perbatasan. Lam yata'adda al-hudud, lam yuhajim, namun beliau tidak melewati batasan tersebut ketika hendak memerangi orang-orang kafir. Walakin amara bil isti'dad wat taqaddum, namun Muawiyah memerintahkan untuk bersiap-siap dan maju di daerah perbatasan. Hatta idza intaha waqtul 'ahd was sulh, sehingga apabila telah berakhir waktu gencatan senjata, yabda al-jihad fi sabilillah, maka dimulailah jihad itu di jalan Allah. Fayasma'u rajulan yashihu min akhir al-jaysh, lalu kemudian ketika itu beliau pun mendengarkan seorang laki yang berteriak yang berada di akhir pasukan, wayajri, dalam keadaan dia berlari, wayaqul bi a'la sawti, sambil dia berteriak dengan suaranya yang paling lantang, Allahumma wafa'un la ghadr, ya Allah, ini adalah menunaikan amanah bukan pengkhianatan. Allahumma wafa'un la ghadr, ya Allah, ini adalah menunaikan amanah bukan pengkhianatan. Fakharaja fa'idha bihi Amr ibn Abasa atau Abu Ayyub. Maka ketika dia keluar, ternyata yang berteriak itu adalah Amr bin Abasa atau Abu Ayyub. Faqala Muawiyah ma khatbuk, limadha tasih, maka Muawiyah pun bertanya kepadanya, kenapa engkau berteriak? Qala innahum fi ma'manin minka al'an, maka dia orang ini mengatakan sesungguhnya mereka dalam keadaan aman sekarang ini. Ghair musta'iddin, mereka dalam kondisi tidak siap untuk bertempur. Fa idza hajamtahum, apabila engkau menyerang mereka, baghattahum hum ghair musta'iddin, maka berarti engkau menyerang mereka dalam keadaan mereka tidak memiliki persiapan. Al-Islam laysa din ghadr, maka Islam bukan agama yang dibangun di atas pengkhianatan. Syaja'ah wa wafa, Islam adalah agama keberanian, kejantanan dan menunaikan amanah. Fa qala Muawiyah idzan ibqau kama antum, maka Muawiyah pun mengatakan, Allahu, kalau demikian kalian tetap seperti semula. Allahu Akbar. Hadha huwa al-Islam bil 'adl. Inilah Islam yang dibangun di atas prinsip keadilan. Wal wafa, dan menunaikan janji. Fuqaha'ul Islam al-haqiqiyun, fuqaha ahli fikih kaum muslimin yang hakiki, laisa fuqaha'ul harakat wal jama'at, bukan ahli fikihnya orang-orang dari kalangan harakiyin dan jamaah-jamaah itu. Li'anna fiqhal haraka wal jama'at, sebab fikihnya orang-orang haraka dan jamaah-jamaah tersebut, yuharriful ma'na sahih ila ma'na fasid, mereka telah merubah makna yang benar dari Islam kepada makna yang telah rusak. Wa yataqallab kulla yawmin lahu qawl, lalu kemudian mereka plin-plan, setiap hari punya pendapat yang berbeda dari sebelumnya. Wala yakunu wadihan, dan manhaj mereka itu tidak jelas. Hadhihi thalathu sifat fi fiqh al-harakat wal jama'at, ini yang akan kalian saksikan dalam fikihnya orang-orang yang memiliki harakah dan jama'at-jama'at. Amma fiqhul Islam was sunnah, adapun fikih yang dibangun di atas Islam dan sunnah, fahuwa wadih laysa fihi ghumud, maka Islam wala khafa, Islam tersebut jelas hukumnya dan tidak ada ketersamaran di dalamnya. Wa huwa thabit, Islam itu adalah yang kokoh. Yaqulu fuqaha'ul Islam rahimahumullah, para ahli fikih Islam mengatakan rahimahumullah, idza kanat ad-daula al-muslima fi qitalin ma'a kuffar, apabila ada sebuah negara Islam memerang berperang dengan orang-orang kafir, fa ashara al-jundi min al-kuffar ishara, lalu kemudian ada seorang tentara dari orang-orang kafir memberi isyarat. فالجندي المسلم قال له نعم هكذا. Maka tentara Muslim mengatakan kepadanya, iya demikian. هو فهم أنه الأمان. Dia memahami bahwa yang dimaksud di sini adalah keamanan. والقائد المسلم لم يكن يريد أن يعطيه الأمان. Sementara panglima Muslim dia tidak ingin memberi rasa aman. وإنما يتهدده يقول سأريك. Namun yang dia maksudkan oleh panglima Muslim ini adalah mengancamnya, maksudnya saya akan memperlihatkan kepadamu sesuatu. يقولون يجب عليه أن يعطيه الأمان لأنه فهم الأمان. Maka para ulama ahli fikih mengatakan, ketika orang-orang kafir itu memahami dengan gerakan isyarat kepala tersebut, maksudnya mereka diberi rasa aman, maka wajib untuk memberi rasa aman kepada mereka. لِأَنَّهُ فَهِمَ الْأَمَانِ. Karena dari kalangan orang-orang kafir memahami itu adalah rasa aman. اليوم الدولة غير المسلمة. Pada hari ini negara yang bukan muslim لها باسبور جواز. Memiliki paspor. إذا أردت أن تزورها. Apabila engkau hendak berziarah. لا بد من تأشيرة فيزا. Tentu harus ada visa yang dengannya engkau bisa memasuki negara tersebut. Hadza 'ahdun wa amanun bainaka wa baina tilka ad-daula al-kafira. Maka visa tanda bolehnya masuk itu adalah merupakan tanda keamanan yang menjadi perjanjian antara engkau dengan mereka. La yajuz an taghshahum. Engkau tidak boleh menipu mereka. Aw takhda'hum. Atau menipu daya melakukan makar terhadap mereka. Aw taghdir bihim. Atau melakukan pengkhianatan terhadap mereka. Aw ta'khudh amwalahum bighairi haqq. Atau mengambil harta-harta mereka dengan cara yang tidak hak, tidak benar. Aw an ta'tadi 'alaihim bi ayyi naw'in min al-i'tida. Atau engkau melakukan kezaliman terhadap mereka dengan cara apapun. Idza fa'alta dhalika fa anta ghaddarun kha'in. Apabila engkau melakukan itu menunjukkan bahwa engkau telah berkhianat. Naqidun lil 'ahd. Engkau telah membatalkan sebuah perjanjian. Mukhalifun lil Islam alladhi yaqulu Allahu. Maka itu menyelisihi Islam yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian menunaikan akad-akad perjanjian kalian. Idzan khalaftal Islam, maka engkau telah menyelisihi Islam. Wa hakadha idza ja'u ila baladin muslim mithl Indonesia. Demikian pula ketika orang-orang kafir itu mereka masuk ke negara Islam seperti negara Indonesia ini. Faqad a'tathumud dawlatul muslimah fi Indonesia ta'syira bid-dukhul. Di mana negara Indonesia telah memberikan visa kepada mereka yang menunjukkan tanda bolehnya mereka masuk ke dalam negeri ini. Fahum aminuna 'ala anfusihim wa amwalihim wa a'radihim. Maka mereka-mereka yang masuk adalah orang-orang yang harus diberi jaminan keamanan terhadap jiwa-jiwa mereka, kehormatan mereka, demikian pula harta mereka. La yajuzu an tadhlimahu fi shawkah. Maka engkau tidak boleh mendzalimi mereka sedikit pun, walaupun shawkah, yakni sesuatu yang menusuknya. Hadza idza kanat hunak duwal harb wa silm. Ini apabila di sana ada negara-negara, ada peperangan dan ada perdamaian. Amma al-yawm. Adapun pada hari ini, فَبَيْنَ دُوَلِ الْعَالَمِ اِتِّفَاقَاتُ صُلْحُ وَأَمَانُ. Di antara negara-negara yang ada di dunia ini, itu sudah ada kesepakatan-kesepakatan keamanan. فَالْوَاجِبُ مُرَاعَاتُ ذَلِكَ. Maka yang wajib adalah menjaga dan memelihara keamanan tersebut. إِذَنْ اِعْرِفِ الْإِسْلَامِ فِي حَقِّ نَفْسِكَ. Maka kenalilah Islam pada dirimu itu. بِإِقَامَتِكَ أَرْكَانَهُ. Dengan menegakkan rukun-rukun Islam. Buniyal Islamu ala khams syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa itaa'uz zakah wa shaumi ramadhan wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila. Islam itu dibangun di atas lima pondasi. Mengucapkan dua kalimat syahadah, kemudian menegakkan salat, berpuasa, menunaikan zakat dan berhaji ke Baitullah. Khalas? Alhamdulillah. Ramadan syah 1. Tayyib. وقال صلى الله عليه وسلم. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. المسلم. Seorang Muslim. من سلم المسلمون من لسانه ويده. Adalah kaum Muslimin yang lain selamat dari lisannya dan dari tangannya. وقال صلى الله عليه وسلم. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. أفضل الإسلام. Seutama-utama Islam. أن تقرأ السلام تلقي على الناس. Engkau mengucapkan salam kepada yang lain. وتقري الطعام. Dan engkau memberi makan kepada orang lain. وتصلي بالليل والناس نيام. Dan engkau solat di malam hari dalam keadaan manusia sedang tertidur lelap. الإسلام وصول خيرك إلى الناس. Maka Islam itu akan menyampaikan kebaikan kepada manusia. وأن تعرف الإسلام في علاقتك بأهل بيتك. Dan engkau harus mengenal Islam kaitannya dengan hubungan antara engkau dengan keluargamu. Bad'an bil walidain idh huwa a'zamul huquq ba'da haqqi rasulih. Dimulai dari hak kedua orang tua, karena itu adalah merupakan hak yang paling agung setelah hak engkau yang harus kamu tunaikan kepada Allah dan Rasulnya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidain ihsana. Allah telah berfirman, Allah Azza wa Jalla, Rabbmu telah menetapkan agar engkau tidak menyembah kecuali hanya kepadanya dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Wa idza kunta mutazawwijan fa haqqu zawjatik. Apabila engkau telah menikah, maka perhatikan hak-hak suami istri. Sawa'an kanat zawjatuka muslima aw yahudiyya aw nasraniyya. Apakah istrimu itu muslimah ataukah istrimu itu seorang yang berkeyakinan Yahudi atau Nasrani? Yajuzu lil muslim an takuna zawjatuhu yahudiyya aw nasraniyya. Dan diperbolehkan dalam Islam seorang muslim memiliki istri Yahudi atau Nasrani. Bi nassil Qur'ani was sunnah. Itu berdasarkan nas dalil dari Al-Qur'an dan sunnah. Wa qad qala Allah ta'ala 'anil zawjayn. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang suami istri. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah di mana Allah Azza wa Jal menciptakan di antara kalian berpasang-pasangan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan menjadikan di antara kalian rasa cinta dan kasih sayang. Wa hatta walidan. Dan bahkan kedua orang tua lahumā haqqun walau kāna kāfirayn ghayra muslimayn. Mereka tetap memiliki hak walaupun kedua orang tua itu dalam keadaan kafir. Hadha huwa al-Islam. Inilah Islam. Yu'ṭi al-wālidayn ḥaqqahumā. Di mana Islam memberikan hak kedua orang tua. Walau kāna ghayra muslimayn. Walaupun keduanya bukan muslim. Bal ḥattā law kāna yuḥāribān al-Islam. Bahkan meskipun kedua orang tua itu memerangi Islam. وَيَدْعُوَانِ إِبْنَهُمَا إِلَى الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ. Lalu kemudian mengajak anaknya untuk melakukan kesyirikan dan kekafiran. هذا ليس كلاما من عندنا نتبرع به عليكم. Ini bukanlah ucapan yang datang dari diri saya pribadi yang aku sampaikan pada kalian. هذا تقرؤونه في كتاب ربكم جل وعلا. Ini kalian bisa membaca di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an kitabul Islam al-awwal. Kitab Islam yang pertama Al-Quran Karim. Wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Allah Ta'ala menerangkan apabila kedua orang tuamu memaksamu untuk menyekutukan aku dalam sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu tentangnya, maka jangan engkau taat kepada keduanya, namun tetaplah bergaul dengan keduanya di dunia dengan cara yang baik. Thumma fi usratik haqq abna'ik. Kemudian di tengah-tengah keluargamu perhatikan hak dari anak-anakmu. Thumma i'rif al-Islam idza kharajta 'an usratika wa baitik. Lalu kemudian kenalilah Islam ketika engkau keluar dari rumahmu dan keluargamu. Fa sayakunu jiranuk wa haqqu jiranik. Maka di sana ada hak-hak tetangga-tetangga yang engkau miliki. Fa idza kana jaruka musliman min aqribaik. Apabila engkau memiliki tetangga, dia muslim dan dia bagian dari kerabatmu. Falahu thalathatu huquq. Maka dia memiliki tiga hak yang harus ditunaikan. Haqqu islamih. Hak dia sebagai seorang muslim. Wa haqqu qarabatihi minka. Dan dia punya hak ada hubungan kekerabatan denganmu. Wa haqqu jiwarih. Dan hak bertetangga denganmu. Wa idza kana jaruka musliman min ghairi aqribaik. Apabila tetanggamu tersebut seorang muslim namun bukan bagian dari kerabatmu, falahu haqqan. Maka dia memiliki dua hak. Haqqul Islam wa haqqul jiwar. Hak dia sebagai seorang muslim dan hak dia sebagai tetanggamu. Wa idza kana jaruka kafiran ghairu muslim. Dan apabila tetanggamu itu kafir, dia bukan seorang muslim. Falahu haqqul jar. Dia tetap memiliki hak sebagai tetanggamu. Qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu ay yaj'al lahu haddan min al mirath. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Jibril selalu datang kepadaku untuk memberi wasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai aku menyangka bahwa apabila aku meninggal, tetangga punya hak untuk mendapatkan bagian dari warisanku. Yajibu alayka al-ihsanu ilayh. Maka wajib bagimu berbuat baik kepada tetanggamu. Wa yahrumu alayka al-isa'ah. Dan diharamkan bagimu berbuat buruk kepada tetanggamu. La tusi'u ila jarika biqaul. Jangan engkau melakukan keburukan kepada tetanggamu baik dengan ucapan. Wala fi'l. Tidak pula dengan perbuatan. Taf'aluhu amama baitih. Yang kamu lakukan di hadapan rumahnya. Hatta law tarfa'a sawtal Qur'an fatu'dhiyahu wa huwa na'im. Walaupun engkau mengangkat suara Al-Qur'anul Karim yang menyebabkan engkau mengganggu tetanggamu dalam keadaan dia sedang beristirahat. Walau huwa adzaaka anta. Walaupun dia yang menyakiti kamu. Faman 'asa Allah fika, maka barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dengan mengganggumu, la ta'si Allah fi, maka jangan engkau bermaksiat kepada Allah dengan mengganggu dia pula. Thumma tafham al-Islam fi mujtama'ik. Lalu kemudian engkau pahami Islam yang ada di tengah masyarakatmu. Tasduqu ma'an nasi fil hadis. Hendaknya engkau jujur dalam berkata dengan mereka. Tu'addil amanah. Tunaikanlah amanah. Tuhassinu khuluqak. Dan perbaikilah akhlakmu. Tatawadha'. Dan bersikap tawadhu', rendah hati. Tahtarimul kabir. Hendaknya engkau menghormati orang tua. Ta'tifu 'ala as-saghir. Dan hendaknya engkau menyayangi orang lebih muda usianya darimu. Hadza idza kana man hawlak min al-bashar. Ini apabila orang-orang yang ada di sekitarmu adalah dari kalangan manusia. Fama huwa al-Islam idza kana ma hawlak min al-hayawanat wat-tuyur wal-bahaim. Lalu apa penjelasan Islam apabila engkau hidup di sekitarmu di sana ada hewan-hewan? La yajuzu laka dhulmul hayawan wat-tayr. Tidak diperbolehkan bagimu untuk menzalimi hewan atau menzalimi burung-burung. Fala yajuz an taj'al at-tayr mahallan lil-abath. Maka tidak diperbolehkan bagimu menjadikan seekor burung sebagai alat untuk kamu jadikan sasaran tembak. Wa idza aradta an ta'kula mimma ahalla Allah lak. Dan apabila engkau hendak memakan sesuatu yang Allah halalkan bagimu. Wa aradta an tadhbaha asy-syat. Dan engkau hendak menyembelih seekor kambing. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wasyatu in rahimtaha rahimakallah." Seekor kambing itu apabila engkau mengasihi dan menyayanginya, maka Allah akan menyayangimu, menyayangi kamu pula. Wa nahana Rasulullah an nadhbaha asy-syata wa ukhtuha tanzur ilaiha. Allahu akbar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita menyembelih seekor hewan, seekor kambing, dalam keadaan saudaranya kambing yang lain melihat penyembelihan tersebut. Turai ihsas al-bahima. Engkau tetap harus menjaga perasaan hewan itu. La tadhbahha wa ukhtuha tanzur. Jangan engkau menyembelih hewan dalam keadaan hewan yang lain itu melihatnya dan memandangnya. Wa rahmatan bidzabhi amarna an nuhidda as-sikkin. Dan termasuk bagian dari kasih sayang dalam menyembelih seekor hewan, Allah memerintahkan kita untuk menajamkan pisau. Faqala inna Allah kataba al-ihsana ala kulli syai. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya Allah telah mewajibkan untuk berbuat baik dalam segala sesuatu. Thumma qala wa idza dhabhtum fa ahsinu adh-dhabha. Maka apabila kalian menyembelih, maka berbuat baiklah kalian dalam penyembelihan. Wal yuhid ahadukum syafratah. Dan hendaknya salah seorang kalian menajamkan pisau sembelihannya. Wal yurih dhabihata. Dan membuat nyaman sembelihan tersebut. Wa nahana an nuhidda syafrah amama al-bahima wa hiya tanzur. Dan Rasulullah melarang kita untuk menajamkan pisau tersebut di hadapan hewan dalam keadaan hewan itu memandang dan melihatnya. Ra'a rajulan min ashabihi yaf'alu dhalik. Suatu ketika Rasulullah melihat salah seorang sahabatnya melakukan itu. Faqala turidu an tumitaha maytatayn. Maka Rasulullah mengatakan kepada sahabat yang menajamkan pisaunya tersebut, apakah engkau hendak membunuh hewan itu dua kali? Hudda syafrataka ba'idan 'anha. Maka tajamkanlah pisaumu itu jauh dari hewan tersebut. Wa ra'a jamalan jaa ilaihi yabki sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah melihat ada seekor unta datang kepada beliau dalam keadaan menangis. Qala aina sahibu hadzal jamal? Maka Rasul mengatakan, mana pemilik dari unta ini? Faja'a rashabun minal ansar. Maka ada seorang pemuda dari kalangan Ansar datang. Qala lahu ittaqillaha fa innahu yashtaki. Maka Rasulullah mengatakan, bertakwalah, takutlah kamu kepada Allah wahai pemuda, sesungguhnya dia mengeluh kepadaku. Annaka tukallifuhu ma la yutiq. Bahwa engkau telah membebani dia dengan sesuatu yang dia tidak mampu melakukannya. Wa la tut'imuhu wa la tasqih. Engkau tidak memberi makan kepadanya, engkau tidak memberi minum kepadanya. Fattaqullaha fi hadhihi al-bahaim. Maka bertakwalah kalian kepada Allah terhadap hewan-hewan ternak ini. Hadza huwa al-Islam. Inilah Islam. Fa idza aidan tawassa'ta fi da'iratik mujtama'ik. Ayo. Apabila engkau melakukan pergaulan yang lebih meluas yang ada di tengah-tengah masyarakatmu. فَكُلُّ مُجْتَمَعٍ فِي الْأَرْضِ. Maka setiap masyarakat yang ada di muka bumi ini, يَتَكَوَّنْ مِنْ حَاكِمٍ وَمَحْكُومٍ. Itu pasti terdiri dari ada penguasa, ada rakyat. الْحَاكِمْ لَهُ نُوَّابٍ. Maka seorang penguasa memiliki perwakilan-perwakilan. Imma nuwabun makaniyuna kal muhafidhina wal wulat. Apakah perwakilan-perwakilan yang ada di setiap wilayah seperti para gubernur, para wali kota? Aw nuwabun mukhtassun kal wuzara, wazirus sihha, wazirud difa', wazirul muwasalat. Ataukah perwakilan-perwakilan yang khusus yang berada di sisi penguasa seperti para menteri, menteri kesehatan, menteri pertahanan dan yang lainnya. Faja'a al-Islam bit-tariqati as-sadidah as-sahihah lit-ta'amul ma'al hakim wal mahkum. Maka Islam ini datang untuk menjelaskan metode yang benar dalam bermuamalah, bergaul antara pergaulan antara penguasa dan rakyat. Fil halatain, dalam dua keadaan. Fi halat an kana al-hakimu 'adilan ila ghairi dhalika. Keadaan yang pertama, apabila pemimpin itu adalah seorang yang adil. Au fi halati an yadhhara minhu adh-dhulm wal munkarat. Dan keadaan yang kedua, apabila pemimpin tersebut nampak darinya perbuatan kezaliman dan melakukan perkara-perkara yang mungkar. Kulluhu amarna wa wajjahana ilaihi Rasulullah. Maka setiap dari keadaan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada kita dan memberikan wejangannya kepada kita. Falna'rif hadha al-Islam, Islam Muhammad ibn Abdullah as-Sadiq al-Amin sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita mengenal Islam ini, Islamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jujur dan penuh amanah. Faqala innakum satarawna ba'di kama fil Bukhari wa Muslim. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innakum satarawna ba'di atharah. Engkau akan melihat setelah aku wafat munculnya penguasa-penguasa yang lebih memprioritaskan diri mereka. Wa umuran tunkirunaha ay munkara syar'an. Dan kalian akan melihat perkara-perkara mungkar yang dilakukan oleh penguasa. Qalu fama ta'muruna ya Rasulullah. Maka para sahabat bertanya, apa yang engkau perintahkan kepada kami ya Rasulullah ketika dalam kondisi demikian? Qala isbiru. Maka Rasulullah mengatakan, bersabarlah kalian. Ila mata? Sampai kapan kita bersabar? Alaysa hadha su'alun yaridu alaina? Bukankah ini sebuah pertanyaan yang terkadang muncul di tengah-tengah kita? Ila mata nasbir? Sampai kapan kita bersabar? Malanna as-sabr yaqulun. Kami sudah bosan untuk bersabar menghadapi pemerintah. Qala mereka, isbiru hatta talqawni 'ala al-hawd. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabarlah kalian sampai kalian bertemu aku di telagaku nanti pada hari kiamat. Idzan tasbir wa la takhruj 'ala wali amrik, berarti yang diperintahkan bagimu adalah sabar dan jangan kamu melakukan perlawanan terhadap penguasamu. Fa idza mutta mutta 'ala as-sunnah, apabila engkau mati di atas sunnah. Wa laqita Rasulullah 'ala hawdihi yawm al-qiyamah fa syaribta min hawdihi. Maka engkau akan bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat di telaga beliau dan engkau pun meminum dari telaga Rasulullah. Wa umirna bi al-hath wa ad-du'a lahu li wali al-amr bis salah wal mu'afat. Sebagaimana kita juga diperintahkan untuk senantiasa mendoakan kebaikan kepada penguasa kita, semoga Allah memberikan kemaslahatan, kebaikan dan keselamatan kepada mereka. Wa fi sahihain aidan 'an Ibn Abbas radhiyallahu an, dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang melihat dari penguasanya, dari pemimpinnya sesuatu yang dia benci, maka hendaknya dia bersabar. Wa la yanzi'anna yadan min ta'ah. Jangan sekali-kali dia melepaskan ketaatan kepada penguasanya. Fa innahu man faraqa al-jama'ah, sebab barang siapa yang meninggalkan jama'ah. Wa fi riwayah 'inda Muslim, man faraqa as-sultan, disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, barang siapa yang meninggalkan pemimpinnya. Ayul hakim wal amir, yang dimaksud adalah pemimpin, penguasa, pemerintah. Man faraqa as-sultana qayda shibrin, barang siapa yang meninggalkan pemimpinnya sejengkal. famata mata mitatan jahiliyah, lalu dia mati, maka dia mati ala jahiliyah. A'udzu billah, nas'alullah al-afiyah. Fahakadha nara al-islam, begitulah kita memandang Islam. I'rifhu, hendaknya kalian mengenalnya. Ifhamhu fahman sahihan, dan pahamilah dengan pemahaman yang benar. Kama fahimahu as-sahabah, sebagaimana yang telah difahami oleh para sahabat. Li'anna al-mudda'ina kathir, karena orang-orang yang mengaku merasa benar itu banyak. Kullu yaqul ana afhamu al-islam, semua mereka mengatakan saya memahami Islam. Wa ana aula bil Islam, dan saya lebih utama dalam memahami Islam. Naqul al-mizan wal mistara manhajus sahabah, maka kita mengatakan timbangan yang benar dalam memahami Islam adalah metodenya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Allah taala berfirman, apabila mereka beriman seperti keimanan kalian, yaitu keimanan para sahabat, niscaya mereka menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah. Wa a'zamul islami wa asluhu wa asasuh, dan Islam yang paling agung dan paling pondasi dan yang terpenting, tauhidullah fi ibadatihi, adalah mentauhidkan Allah dalam beribadah. Fa huwallazi khalaqaka wa razaqak, karena Allah lah yang menciptakanmu dan memberikan rezeki kepadamu. وَيُمِيتُكَ وَيُحْيِيكَ وَيُحَاسِبُكَ, dialah Allah yang mematikanmu dan yang menghidupkanmu dan yang akan menghisap amalan-amalanmu. فَلَا بُدَّ أَن تُوَحِّدَهُ لَا شَرِكَ لَهُ, maka wajib bagimu untuk mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan dalam beribadah kepadanya. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ, dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka menyembah hanya kepada Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Fala tad'u illa Allah, maka jangan engkau berdoa kecuali hanya kepada Allah. Wala tatawakkal biqalbika wa'timadi qalbika illa 'ala Allah, dan jangan engkau bersandar dan bertawakal dalam hatimu kecuali hanya kepada Allah. Wala tadhbah illa lillah, dan janganlah engkau menyembelih kecuali hanya untuk Allah. Wala tastaghith fil shada'id illa billah jalla wa ala, dan jangan engkau meminta pertolongan dalam kondisi-kondisi sulit kecuali hanya kepada Allah. Hadha haqqullah, ini berkaitan dengan hak Allah. Sami'na khilal as-sa'ati as-sabiqah, dan kita telah mendengarkan di sela-sela waktu-waktu yang terdahulu. Haqqul hayawani fil Islam, hak yang berkaitan dengan hewan-hewan di dalam Islam. Haqqul kafir, haknya orang kafir. Haqqul muslim, haknya seorang muslim. Haqqul walidain, haknya kedua orang tua. Haqquz zaujati wal abna', haknya istri, demikian pula anak-anak. Haqqul jiran, hak yang berkaitan dengan tetangga. Fa kaifa bi'a'zamil huquqi wa awjabiha wa huwa haqqullah, maka bagaimana dengan hak yang paling agung dan yang paling wajib bagi seorang hamba, yaitu yang berkaitan dengan hak Allah. Yaqa'u katsirun minal muslimina fi mukhalafat, banyak dari kaum muslimin mereka terjatuh ke dalam hal-hal yang menyelisih Islam. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha mu'adzan ila al-Yaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau mengutus Mu'adz ke negeri Yaman, falyakun awwal ma tad'uuhum ilaihi, maka hendaknya yang pertama kali yang engkau serukan kepada mereka, ila an yuwahhidullah, agar hendaknya mereka mentauhidkan Allah. Wa fi riwayah ila an ya'budullah, dalam riwayat yang lain agar mereka menyembah hanya kepada Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz aidha, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan kepada Mu'adz, wa kana rakiban ma'ahu 'ala al-himar, ketika itu beliau bersama dengan Mu'adz berada naik di atas keledai. Qala ya Mu'adz atadri ma haqqullah 'ala al-'ibad, maka Rasulullah bertanya kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, apakah engkau mengetahui Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba-hambanya? Qala Allah wa rasuluhu a'lam, maka Mu'adz mengatakan Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Qala haqqullah 'ala al-'ibad an ya'buduhu la yushriku bihi syai'a, maka Rasul menjawab, hak Allah yang harus ditunaikan oleh para hamba, hendaknya para hamba itu menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan dalam beribadah kepadanya. Kama annaka la tasjud li ghairillahi wa la tarka', sebagaimana engkau tidak diperbolehkan sujud dan rukuk kepada selain Allah. ولا تحج ولا تصوم لغير الله. Jangan pula engkau berpuasa untuk selain Allah. كذلك لا تدعو غير الله. Maka demikian pula jangan engkau berdoa kepada ولا تستغيث بغير الله. Jangan memohon pertolongan kepada selain Allah. ولا يعتمد قلبك على غير الله. Jangan sekali-kali hatimu itu bersandar kepada selain Allah. فلا تعلق فيها التمائم. Maka jangan engkau menggantungkan jimat-jimat. ولا تحلف بغير الله. Jangan pula engkau bersumpah dengan selain nama Allah. وغير ذلك مما يدخلك في الشرك الأصغر أو الأكبر. Dan yang lainnya dari perkara-perkara yang dapat menjerumuskan engkau ke dalam perbuatan syirik, baik syirik kecil maupun syirik besar. Labas. أسألكم. Saya ingin bertanya kepada kalian. بعد أن ذكرت هدي الصحابة. Setelah aku menjelaskan tentang petunjuk dan bimbingan para sahabat. قلت ثم إن الناس بعدهم كانوا أقساما. Saya tadi mengatakan bahwa manusia setelah para sahabat mereka terbagi menjadi beberapa macam dan jenis. كم قسما ذكرت؟ Berapa bagian yang sudah aku sebutkan tadi? الذي يجيب جائزته عندك عليك أنت؟ قل لهم الذي يجيب جائزته عندك أو لا يحتاج جائزة. نعم. Yang bisa menjawab, kata beliau, saya kasih hadiah. وليس هو منه أنا ما عندي شيء. Bukan beliau, saya yang ngasih hadiah. Dia yang nanya, kok saya yang ngasih hadiah? نعم رأيت رفع كم من قال هكذا ولا كم. Saya tadi melihat ada yang ngangkat. Berapa? Tiga. كم? ثلاثة. يقول ذكرت ثلاثة أقسام. هل هناك جواب آخر؟ Ada jawaban yang lain? أنا سأجاوب وللجائزة. Ya, saya akan menjawab kata beliau dan beliau yang dapat hadiah. Dzakartu qismain. Saya sudah menyebutkan dua bagian. Al-qism al-awwal alladziina jahilu al-islam. Bagian yang pertama orang-orang yang tidak mengerti tentang Islam. Min al-ashr wa hum yatafawatun. Dan mereka kejahilan dan kebodohan mereka itu bertingkat-tingkat. هناك من يجهل 20 هناك من يجهل 50% هناك من يجهل 70 وهكذا. Ada yang tidak mengerti tentang Islam 20%, ada 50%, ada yang lebih dari itu. Al-qismu tsani. Bagian yang kedua. Alladzina fahimul Islam fahman khata'an. Orang yang memahami Islam tapi dengan pemahaman yang salah. Wa haula'i kanat aghlabul muhadhara wal kalima fihim. Dan jenis yang kedua ini yang mayoritas pembahasan kita tentang mereka. لأنهم أشد الأقسام ضررا على الدين. Karena orang-orang yang memahami salah tentang Islam ini adalah orang yang paling besar bahayanya dan kemudaratnya terhadap Islam. في تبديله وتحريفه. Dalam hal merubah makna Islam dan hukum-hukum Islam. وفي تنفير الناس عنه وصدهم عنه. Dan menyebabkan manusia meninggalkan Islam dan menghalangi manusia dari Islam. وتشويه صورة الإسلام عند الأمم. Dan menyebabkan rusaknya citra Islam di tengah-tengah umat-umat ini. لو لم يكن في أفعال هؤلاء الإرهابيين والمتطرفين. Kalaulah seandainya tidak terdapat pada perbuatan para kaum teroris ini. Illa wahida min hadhihi al-mafasid. Kecuali salah satu dari kerusakan ini saja. Lakana hariyan bil ummah an taqifa diddahum. Maka itu sudah cukup bagi umat ini untuk senantiasa memiliki sikap yang keras dalam melawan mereka. Fakaifa waqad jama'u baina hadha kullih. Apalagi mereka telah mengumpulkan kerusakan-kerusakan ini seluruhnya. Hadza dararuhum 'ala al-Islam. Ini kemudaratan mereka terhadap kaum muslimin. Wa dararuhum 'ala al-muslimin. Kemudaratan mereka kepada Islam dan kaum muslimin. Idlaluhum 'anil haqq. Menyebabkan kaum muslimin sesat dari kebenaran. Wattasabbab fi wuqu'ihim fil bid'ah wad dalalat. Dan menyebabkan mereka terjatuh ke dalam perkara bid'ah dan kesesatan. Wa qatlu man lam yakun ma'ahum. Dan membunuh orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka. وَتَرْوِيعُ الْآمِنِينَ. Dan menghilangkan rasa aman di tengah-tengah sebuah negeri. وَتَدْمِيرُ مُقَدَّرَاتِ وَخَيْرَاتِ الْبَلَدِ. Dan melakukan penghancuran terhadap fasilitas-fasilitas yang ada di sebuah negeri. مِنْ وَسَائِلِ النَّقْلِ وَمُوَاصَلَاتِ. Baik yang berkaitan dengan transportasi, alat-alat transportasi. أو اقتصاد. atau yang berkaitan dengan perekonomian, au petrol ataukah BBM. Al-muhim annahum yulhiquna ad-darar bil muslimin fi ayyi janib min jawanib hayatihim. Yang jelas mereka senantiasa menimbulkan kemudaratan dalam kehidupan manusia ini. Lidzalika kana hadha al-qism yajib an na'tani bir-radd 'alayh. Oleh karena itu jenis yang kedua ini wajib bagi kita untuk memiliki perhatian khusus dalam membantahnya. Al-qism ats-tsalits, maka jenis yang ketiga, alladzina fahimul islam fahman sahihan, yaitu orang-orang yang memahami Islam dengan pemahaman yang benar. Walakinnahum lil asaf lam ya'malu bihi, akan tetapi sayang sekali mereka tidak mengamalkannya. Fi qalilin aw katsir, baik sedikit maupun banyak. Lasna naqul la ya'maluna bil islam mutlaqan, kita tidak mengatakan bahwa mereka tidak mengamalkan Islam secara mutlak. Fahimul islam fahman sahihan, mereka memahami Islam dengan pemahaman yang benar. Lakinnahum yuqassiruna fil 'amali bih, akan tetapi mereka kurang dalam menegakkan dan mengamalkannya. Imma min ajli mata'id dunya wa zinatiha, mungkin faktornya, termasuk di antara faktornya adalah karena mereka mengharapkan kesenangan dunia. Aw li ayyi syai'in akhar, atau adanya tendensi yang lain. Wal qismur rabi', dan bagian yang keempat, as'alullah an yaj'alani wa iyyakum wa walidina wa walidikum minhum, aku memohon kepada Allah semoga Allah menjadikan kita semuanya, orang-orang tua kita semuanya termasuk di antara mereka. Alladzina fahimul islam fahman sahihan, orang-orang yang memahami Islam dengan pemahaman yang benar. Wa 'amilu bima qadiru 'alaihi minhu, lalu mereka mengamalkannya dengan apa yang mereka mampu untuk mereka tegakkan dan amalkan. Wa haqqaqu ma aqdarahumullahu 'alaihi, dan mereka senantiasa mewujudkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan kepada mereka untuk melakukannya. Min makna qawlihi ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mereka mewujudkan kandungan makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. As'alullah an yahfaz 'alaina dinana, aku memohon kepada Allah semoga Allah senantiasa menjaga agama kita. Wa amnana, demikian pula keamanan yang ada di negeri kita. Wa an yarzuqana wa iyyakumul ilma an-nafi', dan semoga Allah memberikan rezeki kepada kita berupa ilmu yang bermanfaat. Wal 'amal as-salih, dan amalan yang saleh. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina, ya Allah sesungguhnya kami memohon kepadamu hidayah dan ketakwaan dan memelihara kehormatan diri dan kekayaan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ya Allah kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa 'amalan salihan mutaqabbala, amalan saleh yang diterima di sisimu. Wa rizqan tayyiban wasi'a, rezeki yang halal yang lapang. Allahumma ijma' kalimatana 'ala al-haq, ya Allah kumpulkanlah kalimat kami untuk senantiasa bersatu di atas kebenaran. Allah, Allahumma waffiq wulata amrina wa hukumatina lima fihi al-khair was-salah, ya Allah berikanlah taufik kepada penguasa dan pemerintah kami agar mereka diberikan kebaikan dan kemaslahatan. Allahumma ihfaz 'alaina amnana, ya Allah peliharalah keamanan dalam negeri kami. Wa zidna minhu, dan tambahlah rasa aman dan ketenteraman itu. Wa ihfaz 'alaina ma awlaitana min ni'amik, ya Allah jagalah apa yang telah Engkau berikan pada kami dari nikmat yang Engkau. Warzuqna syukraha, dan berikanlah rezeki kepada kami untuk mensyukuri nikmat tersebut. Wazidna minha, dan tambahkanlah kenikmatan itu kepada kami. Allahumma tsabbitna 'alal Islam, ya Allah kokohkanlah kami untuk berjalan di atas Islam. Wahfadhna bil Islam, dan peliharalah kami dengan Islam ini. Qa'imin, senantiasa menegakkan. Wa qa'idin, senantiasa berdiri dan duduk dengannya. Allahumma a'inna 'ala ad-da'wati ila al-Islam bima yurdik, ya Allah bantulah kami untuk senantiasa mengajak kaum muslimin, mengajak manusia kepada Islam dengan hal-hal yang Engkau ridai. Wahdi Allahumma rijalana wa nisa'ana wa shababana, dan berilah hidayah kepada para lelaki di antara kami, para wanita kami, demikian pula para pemuda kami. Warzuqna ittiba'as sunnah, dan berikanlah rezeki kepada kami agar mengikuti sunnah. Waluzuma jama'atil muslimin, dan komitmen terhadap jamaah kaum muslimin. Wahfadhna minal bid'ah wadh-dhalalah, dan jagalah kami dari perbuatan bid'ah dan kesesatan. Wahfadhna minat taghyir lid-din wat-tabdil, dan jagalah kami dari melakukan perubahan terhadap agama ini. Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah yang membolak-balikkan hati. Sabbit qulubana ala ta'atik. Kokohkanlah hati-hati kami di atas ketaatan kepada-Mu. Allahumma waffiq alladhina sa'u fi hadzal liqa. Ya Allah, berikanlah taufik kepada orang-orang yang ikut serta dalam terwujudnya pertemuan ini. Wajzihim khairal jaza, dan balaslah mereka dengan balasan yang terbaik. Wabarik lahum fi a'marihim, dan berikanlah keberkahan terhadap usia-usia dan umur mereka. Wabarik lahum fi a'malihim, dan berikanlah keberkahan terhadap amalan-amalan mereka. Wabarik lahum fi zawjatihim wa dhurriyyatihim, dan berikanlah keberkahan terhadap istri dan keturunan mereka. Wabarik lahum fi amwalihim, dan berikanlah keberkahan pada harta-harta mereka. Wa awqatihim, dan waktu-waktu mereka. Jama'ana Allahu wa iyyakum 'alal khair, semoga Allah mengumpulkan kami dan kalian di atas kebaikan. Wa ja'alana wa iyyakum minal muta'awinina 'alaihi, dan semoga Allah menjadikan kita dan kalian termasuk hamba-hamba Allah yang saling tolong-menolong di atas kebaikan. Wal mutahabbina fihi, dan termasuk hamba-hamba yang saling cinta mencintai karena Allah. Allahumma taqabbal minna yasira ma qulna wa qaddamna. Ya Allah, terimalah dari kami apa yang telah kami lakukan yang terdahulu dan akan datang. Waghfir lana az-zalal wa ma akhtana, dan ampunilah kesalahan-kesalahan kami dan kekeliruan kami. Rabbana zalamna anfusana, wahai Rabb kami, kami sungguh telah mendzalimi diri-diri kami. Wa in lam taghfir lana wa tarhamna, apabila Engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Qultu ma sami'tum, aku menyampaikan apa yang telah kalian dengar. Wa astaghfirullah li wa lakum, dan aku beristighfar kepada Allah untukku dan untuk kalian. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. Dan beliau menutup majlis ini dengan mengucapkan kafaratul majlis dan bersalawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kafaratul majlis hadithun akhar. Aina. Kata beliau, beliau tidak mengucapkan kafaratul majlis, tapi kafaratul majlis hadis yang lain. Allahu subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaika.